kasihku selamanya. Kau bangkitkan nafas di tubuhku, selalu menghidupkan segala gerakku. Cinta, tuturkan cinta. Sudah lah, mencoba. Boleh, boleh Cakra. Menatap kepergian di tetap menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama lewati masa terindah, saat kau memelukku tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang selalu menghidupkan segala gerakku. Ku kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Hingga nanti kita akan bersama.